Mitra Bisnis Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru menjabat 6 bulan berniat mundur lantaran stres berat dalam pekerjaannya. Dia disebut tertekan menghandle anak buahnya yang sulit diatur dan juga sistem pendidikan DKI Jakarta yang telah kacau sejak lama. Ahok mengatakan untuk membereskan birokrasi yang dibutuhkan bukan hanya jujur tapi juga harus berani. Untuk membicarakan hal tadi, saya sudah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Kang Yudi, bagaimana komentarnya soal ini? Kementerian maupun dinas-dinas bidang pendidikan itu semuanya kan salah urus. Karena apa? Saya kira semuanya karena mereka hanya memburu uang ya. Anggarannya kan sekarang sudah menjadi 20% dari APBN itu kan luar biasa besar. Secara nasional kan 350 triliun dan saya dengar DKI aja itu APBD untuk pendidikan itu kan kemarin ditingkatkan jadi sekitar 17 triliun kalau tidak salah. Itu angka yang luar biasa besar dan itu bertahun-tahun tidak pernah menjadi program yang jelas. Intinya tidak ada para birokrat itu yang sungguh-sungguh memikirkan pendidikan. Mereka hanya sibuknya dirinya sendiri membuat proyek-proyek berakar pendidikan yang tidak jelas tujuannya dan hasilnya dan kontrolnya apa. Yang penting mereka mendapatkan komisi, mendapatkan fee dan bisa markup, bisa korupsi. Itu yang menyedihkan. Bisa dibayangkan satu modus yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun itu sudah mendarah daging seakan-akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Lantas bagaimana treatment yang tepat untuk bisa membenahi sistem dan birokrasi pendidikan khususnya di DKI yang sudah lama memiliki kinerja buruk, Kang Yudi? Mungkin Pak Jokowi dan Ahok harus memberikan treatment khusus untuk membenahi ini karena kalau tidak sekarang itu tidak akan bisa menimbulkan kebaikan untuk pendidikan di DKI. Bisa treatment hukumnya, masukkan KPK ke situ, seluruh birokrat itu rekeningnya di PPATK itu bekerja, memberikan seluruh rekeningnya, apakah gajinya berapa, simpanannya berapa. Jadi kalau seseorang kekayaannya hari ini besarnya lebih dari 60 bulan gaji, itu berarti dia korupsi. Dia harus berhenti atau diberhentikan. Nah, kalau dia bisa menyimpan 60 bulan gaji, itu kan tidak masuk akal. Itu pasti karena korupsi. Kecuali dia warisan dari orang tuanya yang bisa dibuktikan dengan secara hukum. Nah, habisnya secara hukum, tapi kan kayak kemarin itu Pak Ahok sama Jokowi kan bisa melarang jabatan-jabatan kosong kepala sekolah kepada mereka yang tertarik untuk mau melakukan perubahan. Tindakannya harus ekstrim. Kemudian bagaimana soal kinerja di ujung tombak pendidikan, yaitu para guru, Kang Yudi, dengan tingginya penghasilan guru di DKI malah dinilai membuat guru hanya sekedar profesi. Data terakhir itu bahwa sekarang sejak 2-3 tahun terakhir ini profesi guru menjadi semakin menarik untuk orang mencari kerja. Kesejahteraan guru sudah membaik. Karena ini kan guru di DKI itu pendapatan latih komplek bisa lebih dari 5 juta lah sekitar guru SMA gitu ya. Bisa sampai 10 juta dia dapatkan satu bulan dengan bersih tanpa harus korupsi ya. Itu kan sudah sangat baik. Jadi guru akhirnya menjadi profesi yang untuk para pencari kerja saja bukan sebagai sarana untuk pengabdian, membangun generasi baru bangsa dan seterusnya itu. Ini satu hal yang ya mau tidak mau akan jadi seperti itu. Tapi masalahnya adalah karena ada iklim yang tadi lebih dari 30 tahun terbangun begitu rupa, semua adalah sampai di daerah-daerah itu hanya nafsu untuk korupsi, tugas mengajarnya terabaikan, sampai akhirnya ya itulah. Yang mereka berikan di kelas tidak bermutu, tidak berguna, tidak berhubungan dengan kehidupan, dan hanya rutin dilakukan, dan itu pun dengan setengah-setengah akibatnya. Generasi baru masuk kita begitu parah, terutama dari sisi karakter kan. Kalau mau membenahi sistem pendidikan, mau membenahi kualitas pendidikan, ya ujung tombaknya memang harus, yang harus berubah, harus diubah, harus ditangkap duluan itu memang para guru, dan ini kerja besar. Di sisi lain, dengan sistem pendidikan yang masih belum baik dan tidak memiliki standar yang tinggi, bagaimana sektor pendidikan bangsa Indonesia bisa menghadapi kompetisi dalam komunitas ASEAN pada tahun depan, Kang Yudi? Ah, iya, itu dia. Jadi ada yang bilang, saya juga heran, Indonesia sangat siap untuk menghadapi retail ASEAN gitu kan. Ngomong kosong dari mana, bagaimana dia bisa bilang begitu. Selama 30 tahun kita tidak membangun SDM yang berkualitas, apalagi waktu tinggal setahun lagi ini kan. Sudah pasti itu tidak bisa dielakkan, bahkan semua jabatan, semua posisi itu akan menjadi sasaran dari para pendatang. Sekurang-kurangnya mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan pastilah kalau mereka misalkan dari Singapura itu pasti terdidik dengan sangat bagus. skillnya sangat diutamakan, kemampuannya pasti unggul kan. Mereka akan memasuki seluruh posisi, tidak hanya posisi guru, dosen, itu juga para direktur, manajer. Kita bisa bersaing apa? Guru-guru sudah otomatis akan menjadi sasaran juga. Kalau Pak Jokowi Ahok pakai sistem lelang begitu, mereka juga bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri di DKI misalkan. Siapa bisa bersaing dengan mereka? Apalagi kalau mereka disiapkan untuk kemampuan berbahasa Indonesianya, itu akan menjadi ancaman untuk seluruh bangsa. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi, saya Gerry Sadewa.